जाने गाओ गाडीस बतावी हाय मानीस खाली आकू जा तू हाथी जाने जाने आए दातन करू मैं जाने जाने gayanya jane gak ada duenya jane jane kau gadis betawi hai manis sekali aku jatuh hati jane jane Siapa babenye boleh enggak aye datang ke rumah Jane Jane bergoncang aduh manisnya jane lebih dari gula aduh gayanya jane gak ada duanya jane jane kau gadis betawi hai manis sekali aku jatuh hati Chane, chane.